Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang telah lalu dari pelajaran praktek mengikrob, praktek membaca kitab dengan mengikrob, yang mana kitab yang kita baca dari kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah, dan kitab ini juga dibaca pada maghrib malam Kamis, ya, setiap malam Kamis pada maghrib membaca kitab ini. Namun yang disampaikan bukan ikrob kalau malam Kamis. Kalau malam Ahad pada Isya, i'robnya yang disampaikan. Nah, dan kita malam ini melanjutkan membaca kitab ini dengan mengi'rob. Barakallahu fikum. Dan akhir yang kita baca waktu pekan kemarin pada apa itu, ayat surat Al-Furqan, ya. Nah, ulaika yudzaunal fur itu kan. Ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. 6. Sekarang kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. 6. Ya, siapa ngomong i'rab? Siapa? Abdurrahman, siap? Abdul Hakim, Abah Ramadan. Oh, Pak Khair, ya. Dipegang Pak Khair, mic-nya dipegang. Qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun. Qad harfu tahqiq. Qad itu harfu tahqiq, harfu tahqiq. Iya. Ya. Kemudian aflaha? Aflaha fi'il fi'il mudhari. Fi'il madi. Fi'il madi, ya. Naam. Fi'il mabni ala al-fathah. Naam, mabni ala al-fathah. Al-mu'minun. Al-mu'minun. Al-mu'minun isim sebagai apa kedudukannya? Sebagai khabar. Qad aflahal mu'minun, aflaha maful, tadi aflaha fa'il, tadi sebagai, ya, fi'il, dia sebagai fa'il. Fa'il, nam ahsanta, sebagai fa'il. Fa'il marfu atau mansub fa'il tuh? Fa'il marfu. Nam fa'ilun marfu'un. Terus sekarang wa 'alamatu raf'ihi? Wa 'alamatu raf'ihi wawu. Nam al-wawu ahsanta. Niyabatan pengganti dari apa? Niyabatan tanwin. Pengganti dari rofa, apa rofa? Doma. Doma, nah, pengganti dari doma, aksantum. Nam, ya, cukup. Qad aflahal mu'minun, qad harfu tahqiq, huruf yang memiliki arti penegasan. Nam, tahqiq, penegasan suatu perkara benar-benar terjadi. Itu, ya. Dan qad kalau masuk pada fi'il madi memiliki dua arti. Memiliki salah satu dari dua arti. Kalau bukan takrib berarti tahqiq. Gitu kan? Bisa artinya tahqiq, bisa artinya takrib. Naam. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Contohnya ucapan qad ghorobati syams. Qad ghorobati syams. Apa arti qad di sini? Qad ghorobati syams. Tahqiq atau takrib? Kalau tahqiq artinya penegasan telah terjadinya suatu peristiwa. Kalau takrib berarti menunjukkan akan terjadinya suatu peristiwa, dekat terjadi, takrib. Sehingga kalau tahqiq diartikan sungguh, kalau takrib diartikan hampir gitu. Sekarang contoh yang Anda berikan di antum, qad ghorobatis syams atau qad qomatis shalah, artinya takrib atau tahqiq? Siapa yang menjawab? Sekalian murojaah ya, murojaah pelajaran antum kan. Qad kalau masuk pada fi'il madhi artinya tahqiq atau takrib. Kalau masuk pada fi'il mudhari artinya apa? Taqlil atau takfir kan gitu. Apa artinya? Yang contoh tadi apa artinya? Qad ghorobatis syams sama qad qomatis shalah. Artinya salah satu dari dua-duanya atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Bisa untuk tahqiq, bisa untuk takrib. Kenapa bisa dua-duanya? Berarti ngartikannya double gitu atau gimana? Tergantung kondisi ketika orang itu mengucap, melihat kenyataannya ketika orang itu mengucap. Ahsanta gitu ya. Ketika mengucapnya sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib, bilang ke temannya qad ghorobatis syams, berarti qad di situ artinya takrib, yaitu hampir saja matahari tenggelam, itu hampir maghrib. Tapi ketika ngucapnya sudah masuk maghrib, lagi adzan atau setelah adzan, bilang ke temannya qad ghorobatis syams, berarti artinya apa? Matahari telah tenggelam. Nah itu ya. Begitu juga yang tadi, qad qomatis shalah. Kalau ngucap ini, ngucapnya ketika mau dilaksanakan sholat, seperti muadzin, orang yang adzan dia qomat. Nah mukim uli shalah, orang yang qomat untuk sholat, dia ngucap qad qomatis shalah, ya enggak? Itu artinya sholat hampir didirikan. Sholat hampir didirikan. Nah, hampir dikerjakan, hampir dilaksanakan. Berarti artinya belum. Tapi kalau ngucapnya setelah sholat, ada yang ketinggalan sholat berjamaah, nanya ke temannya, sudah sholat? Hal sholat itu, misalkan, qad qomatis sholat. Sholat telah dikerjakan. Nah, ketika itu qad di situ artinya telah. Nah, sama ucapannya qad qomatis shalah, tapi artinya beda. Mana yang menentukan? Yang menentukan apa tadi? Kenyataan, keadaan, kondisi ketika orang itu mengucap. Ahsantum. Ya, kita lanjutkan. Tsumma addada awsafahum hatta qala. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat-sifat mereka. Yaitu sifat-sifat orang beriman pada ayat tersebut. Nah, disebutkan sifatnya khusyuk dalam salat dan lain sebagainya. Nah, ada di situ fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke lafzul jalalah. Naam, awsafahum awsaf maful bihi mansub, tandanya fathah, dan dia mudhaf. Naam, kemudian hum di situ fi mahalli jarin mudhafun ilai. Hatta qal, sampai pada firman-Nya, ulaika humul warifun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, silakan di-irob. Siapa yang mau irob? Ambil mic-nya. Ditunjuk aja atau disebut namanya ini antum. Cukup nunjuk ini apa sebut nama? Siapa? Nanglang aja tadi. Antum lagi? Gantian. Ya. Apa Ramadan mau? Apa Ramadan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Pak. Berganti. Ini Pak Khair banyak peningkatan ini. Masya Allah. Naam. Ulaika humul warithun. Ulaika sebagai ulaika isim isyarah. Qaula ta'ala ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ulaik isim isyara mabni ala kasri, kaf harful khitab mabni ala fathi, fi mahali raf'in mubtada. Naam. Humu dhamir fasal mabni ala sukun la mahala min al i'rab. Naam. Al warithuna khabar mubtada marfuun alamatu rafi bil wawi niyabatan ani dhamma yanau jamu dzakar salim. Naam, cukup hasab. Dijelaskan dulu. Ulaika di situ ulai isim isyarah mabni alal kasri, isim isyarah kata tunjuk mabni tandanya kasra. Naam, fi mahali raf'in menempati posisi rafa sebagai mubtada. Naam. Kafnya harful khitab. Naam. Hum domir fasl. Domir fasl itu domir yang memisahkan dua perkara yang mutalazimain, yang saling mesti harus ada. Seperti memisahkan antara mubtada dan khobar, sifat mausuf dan yang semisalnya. Itu domir fasl. Naam. La mahala lahu min al-i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Naam. Nanti ada i'rab yang kedua ya. Kita ikuti i'rab yang tadi dibacakan. Al-warithun khobar untuk mubtada yang ulaika tadi mubtadanya. Khobar marfu alamatu rafihi wawu. Tanda rupanya wawu. Niyabatan anid dhamma. Pengganti dari dhamma. Kenapa? Li'anahu jam'ul mudzakkaris salimu. Karena dia jamak mudzakkar salim. Naam. Barakallahu fikum. I'rab yang kedua, ulaika mubtada pertama. Ulaika mubtada pertama. Hum mubtada kedua. Al-warithun khobar untuk mubtada kedua. Mubtada kedua dan khobarnya khobar bagi mubtada pertama. Itu i'rab keduanya. Diulang. Ulaika mubtada pertama, hum mubtada kedua, al-warithun khobar untuk mubtada kedua. Kemudian mubtada dan mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada pertama. Nah itu ya, kalau di i'rab dengan tanpa diterjemahkan, ulaika humul warithun, ulaika ismu isyaratin mabni alal kasri fi mahali rafin mubtada. Kaf harful khitab. Hum alha domir domir munfasil mabni ala sukun. Kalau kita satu kesatuan, kalau kita baca satu kesatuan mabni ala sukun. Nah, wahurikat bidhomi liltika sakinain fi mahali rafin mubtada thani. Mubtada'un thanin. Al-warithun khobar li mubtada' thanin. Marfu'un wa alamat rafihi wawu. Al-wawu niyabatan anid dhamma atau anid dhammati li annahu ismu jam'il mudzakkaris salim. Naam. Ya, kemudian i'rab berikutnya, alladzina yarithuna al-firdosa hum fiha khalidun. Mau melanjutkan apa ganti? Mau melanjutkan atau berpindah? Berpindah, ya silakan. Berpindah. Siapa mau? Siapa belakang Ardi siapa ini? Kasih. Belakangnya Ardi siapa belakang? Belakang? Enggak. Ganti. Ada lagi mau enggak? Ini muat, ini muat nih, muat. Siapa? Mas Takian. Mas Nu'man. Ya, yang mau ambil, yang mau. Mas Ibrahim barangkali mau gitu. Ya, kasih mic ya, kasih. Kalau mau diambil micnya, kalau gak mau gak apa-apa, dilewat. Mau? Ya, kasih. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Alladzina ismu al-mausul mabniyun al-fathi fi mahalli raf'in mubtada fi mahali sebentar. Fi mahali raf'in sifat. Sifat untuk sebelumnya. Ulaika humul warifun, warifun. Sifat sifat li warifun wa sifatu marfu'in marfu'un misluhu alamat apa fi mahali raf'in sifat li warif li warifun ya itu ya lanjutkan yarisuna fi'lan mudhari'un silatul mausul enam fi'lan mudhari'un marfu'un silatul mausul enam fa'ilnya mana fa'ilnya wal fa'il wawul jama'ah enam wawul jama'ah fa'ilnya Al-Firdausa maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Hum fiha khalidun hum dhamirun munfasilun mabnun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Naam, mubtada. Fiha fi harf jarin mabnun 'ala sukun wa dhamirul ha fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Naam. Khalidun khabar marfu'un wa 'alamatu raf'ihi Khalidun al wawu. Naam, wawu. Niabatan? Niabatan 'anil dhammah. Naam. Ahsantum. Ya, kita baca ulang nanti diartikan ya. Alladzina ismu mausul mabni ismu maus ismu mausul mabni alal fathi fi mahali raf'in sifat li waris yarithun fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarudihi minan nawasib wal jawazin wa alamatu raf'ihi thubutun nun wal wawu damir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il wa jumla minal fi'li wal fa'il silatul mausul la mahala lahu minal i'rab wal a'id damir wawul jama'ah atau al-wawu al-firdosa mafulun bihi li yarifun mansub mansubun wa alamatu nasbihi fatha nam hum mubtada'un marfu hum domir munfasil mabni ala sukun fi mahli raf'in mubtada' fi harful jar al-ha' domir muntasil mabni ala sukun fi mahli jarin khalidun khobar lin mubtada' marfu alamatu raf'ihi wawu niyabatan anil thumma enam. Barakallahu fikum. Alladzina di situ isim mausul, kata sambung. Kedudukannya apa? Menempati kedudukan sifat. Enam. Sifatnya di sini sifat yang bukan dari isim mustaq, tapi dari isim mabni. Barakallahu fikum. Karena itu kita mengucap fi mahali raf'in. Enam. Yarithun fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa marfu'? Karena terbebas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm, pengaruh fathah dan pengaruh sukun atau penggantinya. Tandanya apa? Tanda rafa'nya tetapnya nun, yaitu nunnya tidak dihapus. Dan wawunya sebagai fa'il, firdausa sebagai objek maful bihi, tandanya fathah. Hum sebagai mubtada, fi huruf jar, ha-nya fi mahali jarin. Kita katakan fi mahali jarin karena dia isim mabni, ha domir ya. Sehingga dia menempati posisi fi mahali jarin. Khalidun sebagai khobarnya marfu, tanda rafa'nya wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, pengganti dari doma karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, wa qaluhu dan firman Allah taala innal muslimina wal muslimati ila qalihi a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Nah, silakan. Siapa yang mau ngirup? Siapa? Mas Kota sudah? Mau ngirup? Ya, mic-nya. Mas Kota ada ya? Qawluhu innal muslimina wal muslimat ala qawlihi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Inna harfu nasbin wa tawkid al-muslimina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya' niyabatan 'an al-fathah li'annahu jam'u mudzakkir salim. Wal muslimat al-waw harfu 'athf mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-muslimati ma'tufun 'ala al-muslimin wal ma'tuf 'ala mansubin ala mansubin mansubun mansubun mithluhu wa 'alamatu nasbihi wa 'alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathah. Naam, li'annahu jam'u mudzakkar jam'u mudzakkaris salimu li'annahu jam'u jam'u mu'annatsis salimu li'annahu jam'u mu'annatsis salim. Naam. Lalu setelah itu disebutkan apa selanjutan ayat ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal qanitat, itu kan sampai pada firman a'dallahu lahum. Yang tadi disebutkan semuanya ma'tuf, i'rabnya ma'tuf, wawu harfu ati wawu harfu atfin, kemudian al mu'minina ma'tuf ala muslimin wa ma'tuf ala mansubin mansubun mislahu wa alamatu nasbihi ya niabatan anil fathi li'anahu jam'u mudzakkaris salim. Terus sampai belakang kita ucap ma'tuf baru a'adda Allahu. Nah, ini masuk i'rab berikutnya. Ya, apa i'rabnya? A'adda. A'adda bil fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Naam. Allahu lafzu jalalah marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-dhammah. Naam, mubtada apa dia sebagai fa'il marfu', fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamma. والجمله نعم جمله من الفعل والفاعل في محل رفع في محل رفع خبر ان خبر ان احسنت لهم جار ومجرور مغفرة مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. نعم. الواو الواو حرف عطف يا اجرا معطوف على المغفره ومعطوف على مرفوع وعلى منصوب ma'tuf 'ala mansubin mansubun mithluh wa 'alamatu nasbihi wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Naam. 'Aziman 'aziman sifah sifat li ajran li ajran mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Barakallahu fikum. Ahsanta. Jadi inna harfu taukidin wa nasbin, inna huruf yang membuat nasab dan dia memiliki arti penegas, penguat. Al-muslimin isim inna mansub. Tanda nasabnya ya, pengganti dari fathah karena dia jamak mudzakkar salim. Wawu huruf ataf, huruf penggabung. Al-muslimati maktub, tergabungkan kepada al-muslimin. Nah, maktub. Tanda kalau maktub kepada mansub maka mansub juga. Tanda nasabnya kasro, pengganti dari fathah. Karena kenapa? Karena dia jamak mu'anas salim. Kemudian lafad-lafad berikutnya semuanya huruf atof dan ma'tuf sampai a'addallahu a'adda fi'il madi mabni alal fathi. Kemudian lafzul jalalah Allah fa'ilnya marfu, tanda rafa'nya doma. Fi'il dan fa'il fi mahali raf'in, menempati posisi rafa' sebagai khobarnya inna. Lam harful jar hum fi mahali jarin, makfiratan maful bihi untuk a'adda, untuk a'adda, menyediakan. Berarti harus ada yang disediakan, maful objeknya. Apa yang disediakan? Magfirotan, ampunan. Nah, berarti di situ maful bihi mansub, tanda nasubnya fathah. Nah, kalau dilanjutkan fathah dhohiro ala akhirihi li'anahu ismu mufrodin. Nah, tapi kepanjangan kita cukup. Wa alamatu nasbihi fathah. Al-wawu harfu atfin wa ajron ma'tub kepada makfiro dan maktub kepada mansub, mansub juga tanda nasubnya fathah. Aziman sifat untuk ajron dan sifat mansub, wasifatu mansubin atau na'tu mansubin mansubun mithluhu alamatu nasbihi fathah. Nah, qala faqulu ma fi hadhihi al-ayati minal awsafil lati wasafallahu biha khiyarul khalqi qad 'alima husnaha wa kamalaha wa manafi'aha al-azimata Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Naam, di situ kullu sebagai mubtada ya, dan dia mudhaf, maknya fi mahalli jarin mudhaf ilai. Karena itu dibaca kullu bukan kulun, fa kullu. Nah, barakallahu fikum. Fi huruf jar hadhihi fi mahalli jarin al ayati badal min huruf jar al usafi isim majrur. Naam, alatinya isim mausul yang dia itu sebagai sifat untuk awsaf, wasofa fi'il madi laful jalala Allah sebagai fa'il, ba'har buljar alha fi mahali jarin, khiyara maful bihi untuk wasofa, objek untuk wasofa, dan dia mudab halki mudabun ilai. Naam, qad harfu tahqiq alima fi'il. Naam, husnaha sebagai maful bihi, dan dia mudab ha fi mahali jarin, wawu huruf atob kamalaha maktub, dan dia mudab ha fi mahali jarin, wawu huruf ataf lagi manafi'aha maktub kepada husnaha. Naam, dan setelahnya al-azimata sifat untuk manafi'. Naam, kemudian setelah itu ayat wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Nah, sekarang silakan siapa yang i'rab. Siapa? Ya, silakan. Ahsanta Ahmad. Ahmad. Al-wawu. Al-wawu ala hasab ma qabla. Naam, wawu sesuai dengan kedudukan sebelumnya, ala hasab ma qabla. Melihat pada ayat apakah dia itu huruf ataf atau wawu isna'afiyah atau lainnya. Ya, terus. Man ismu istifham. Naam, man isim istifham. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Naam, isim istifham, kata tanya yang mabni tandanya sukun sebagai mubtada. Terus. Ahsanu khabar lil mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Naam, khabar untuk mubtada marfu' tanda rafa'nya dhamma. Min harfu jar mabniun ala sukun wa hurikatil kasri bil fathi lil duqai sakinain. La mahalalu minal i'rab Allahi lafzul jalalah ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hukman tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathah liqawmi yuqinun. Al-lam harful jar qawmin ismun majrur bilam wa alamatu jarrihi al-kasrah yuqinun fi'lun mudari'un marfu'un nitajarudihi minan nawasib wal-jawazim wa alamat raf'ihi thubutun nun niyabatan anil dhammah li'annahu minal af'alil khamsah. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili fi mahali jarin. Sebagai apa? Sifat untuk kaum. Nah, sifat untuk kaum. Barakallahu fikum. Ahsantum. Wawu di situ kedudukannya melihat pada konteks ayat ya. Sebagai apa? Lihat pada ayat sebelumnya. Man isim istifham, kata tanya sebagai mubtada, ahsanu sebagai khobarnya, min huruf jar lafzul jalalah Allah, isim majrur. Jar majrur muta'alik dengan ahsanu khobar. Hukman tamyiz mansub tanda nasubnya fathah. 6. Pernah disampaikan dalam pelajaran Dursulugo, setelah isim tafdil ada mansub, dia tamyiz. Itu ya. Nah, untuk menjelaskan apa yang di apa sebutkan dimubhamkan dalam isim tafdil tersebut. Lam harful jar qawmin isim majrur. Nah, kemudian yuqinun fi'il mudhari yang dia itu marfu karena terbebas dari pengaruh nasab dan jazm, tanda rafa'nya wa nun, tanda rafa'nya adanya nun karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Naam. Fi'il yang lima yaitu fi'il yang berakhiran nun. Yang kalau ikut timbangan yaf'alani taf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina. Nah, itu. Timbangan ini disebut af'alul khamsah. Berakhiran nun. Kalau marfu tanda rupanya subutun nun, adanya nun. Kalau mansub atau majzum hatfun nun, nunnya hilang. Itu namanya af'alul khomsa. Tadi disebutkan dalam i'rab af'alul khomsa, itu artinya. Nah, qala wa jami'u ma fiha wa jami'u ma fi syari'ati minal ibadati wal mu'amalati wal amri bi ada'il huquqil mutanawi'ati tafasilu wa tafari'u lima dzakarallahu fi hadhil ayat, dan seterusnya. Kita i'rab dulu. Wawu harfu atfin jami'u mubtada. Naam, dan dia mudhaf ma isim mausul fi mahalli jarin. Fi harful jar. Asy-syari'ati isim majrur min harful jar. Al-ibadati isim majrur. Al-wawu harfu atfin al-mu'amalati ma'tub kepada ibadat. Nah, dan ma'tub kepada majrur, majrur juga tanda jarnya kasra. Al-wawu huruf atop amri ma'tub kepada ibadat. Nam ba harful jar ada isim majrur dengan ba wa, dan dia mudhaf al huquqi mudhaf ilai al mutanawiati sifat untuk hukuk. Tafasilu fa'il lil mutanawi'a li anahu ismu fa'il ya'mal amal fi'il. Ayo mutanawi'a mutanawiati tafasilu. Kenapa dibaca doma tafasilu? Karena dia sebagai fa'ilnya. Fa'il apa? Mutanawi'a. Nam. Wa al-wawu harfu atfin tafari'u ma'tub kepada tafasil. Tafari'u ma'tub kepada tafasil. Nah, kalau kita artikan, dan semua yang disebutkan pada syariat dari perkara ibadah atau berupa perkara ibadah dan muamalah dan perintah menunaikan hak-hak yang beraneka ragam perincian. Yang beraneka ragam perincian wa tafari'u dan cabang-cabangnya. Lima dzakarallahu fi hadhil ayat. Dari apa yang Allah sebutkan pada ayat-ayat ini. Ya. Nah, wa jami'u ini kita belum menemukan khobar. Sampai sekarang belum menemukan khobar. Kita tadi menyebut mubtada enggak? Mubtada tadi kan? Belum menemukan khobar nih. Kita cari khobarnya nanti ya. Al-wawu harfu atfin jami'u ma'tuf. Kepada siapa ma'tufnya? Kepada jami'u lagi yang depan. Nah, mak isim mafasolahul ulama yang isim musul fasolah di situ isim fi mahalli jarin ya, jami'u mafasolah mak fi mahalli jarin karena dia mudhof ilai kepada jami'. Fasolah fi'il madi alha maful bihi muqaddam. Fasolahu haknya itu yang dibaca hu maful bihi muqaddam. Maful bihi yang dikedepankan, objek yang dikedepankan. Ulama'u sebagai fa'il dari fasola. Marfu tanda rupanya doma min harful jar masolihi isim majrur tandanya kasro. Masolihi termasuk sigha muntahal jumu'. Kenapa bisa kasro di sini? Apa jawabannya? Mafa'ilu masolihu gitu kan? Kenapa bisa kasro kok? Padahal dia tuh mamluk minasorfi karena sigha muntahal jumu'. Apa jawabannya? Mau jawab antum arti? Karena batal. Mamnu' minas syarfinya batal. Kenapa batal? Batalnya karena mudhof. Batalnya mamnu' minas syarfi ketika mudhof atau ketika kemasukan alif dan lam. Itu ya. Ketika itu batal. Bagi yang bisa mudhof dan bagi yang bisa kemasukan alif lam. Karena mamluk minasarfi banyak. Nah, ada yang enggak bisa mudhof. Seperti nama-nama. Dah, kita lanjutkan. Nah. Masalih mudhof al-ma'murati mudhof ilai majrur tanda jarnya kasra. Al-wawu harfu atfin wawu huruf ataf manafi'iha ma'tub kepada masalih. Ma'tub kepada masolih dan ma'tub kepada majrur, majrur juga dan dia mudhof al-haq fi mahalli jarin. Al-wawu harfu atfaf harfu atfin madhar ma'tub kepada masolih lagi dan dia mudhof manhiyat mudhofun ilai majrur tanda jarinya kasro. Wawu harfu ataf harfu atfin nam dan mafasid mudhof mafasid ma'tub kepada masolih lagi, masolih yang depan dan ma'tub kepada majrur, majrur juga tanda jarnya kasro dan dia mudhof al-haq fi mahalli jarin. Dakhilun khobar, ini khobarnya baru ketemu. Dakhilun khobar li mubtada yang tadi jami'u yang pertama tuh wa jami'u ma fi syariati. Khabarnya di situ di belakang. Sehingga ngartikannya, ngartikan penjelasannya mulai di situ. Ngartikan penjelasan, khabar kan menjelaskan mubtada, ya enggak? Di situ mulai ngartikan penjelasan. Dakhilun fi hadzal asli fi harful jar ha fi mahli ha isim hadza fi isim isyarah fi mahli jarin, dan berikutnya asli badal untuk hadza. Coba kita artikan mubtada dan khabar. Khabarnya sangat jauh di sini. Dan semua yang ada pada syariat berupa ibadah dan muamalah dan perintah menunaikan hak-hak yang beraneka ragam perincian dan cabang-cabang dari apa yang Allah SWT sebutkan di ayat-ayat ini, dan semua yang ulama rinci dari maslahat yang diperintah dan manfaatnya, dan dari bahaya yang dari bahaya perkara-perkara yang dilarang dan mafsadatnya, dakhilun, semuanya masuk fi hadal asli. Semuanya masuk fi hadal asli, atau kita artikan semuanya mereka itu adalah masuk pada asal ini, yaitu pokok kaidah ini, pada kaidah ini. Asal di situ kaidah artinya. Nah, berarti jami'u dijelaskan dengan khobar dakhilun. Kalau kita potong, kita potong ya, mubtada langsung khobar. Kita ambil sedikit saja dari jar majrur. Wa jami'u ma fi syari'ati minal ibadat dakhilun fi hadal asli. Kita bikin kalimat itu, kalimat ringkas biar tahu tahu mubtada-nya, mubtada dan khobarnya berdekatan, biar kita memposisikan khobar dekat dengan mubtada. Kita potong, wa jami'u ma fi syari'ati minal ibadati dakhilun fi hadal asli. Dan semua yang ada pada syariat berupa ibadah dakhilun, masuk pada pokok ini. Nah, masuk sebagai khobarnya, penjelas. Penjelas untuk semua. Nah, ya, kita lanjutkan. Walihada yu'alilul fuqaha'ul ahkamal ma'mura biha bil masalihi. Nah, karena itu para fuqaha memberikan alasan tentang perkara, tentang hukum-hukum yang diperintah, tentang perkara-perkara yang diperintah, memberikan alasan dengan apa? Dengan masoleh, adanya maslahat. Diperintah karena ada maslahat, maka diperintah. Wal manhiya anha bil mafasid, dan memberikan alasan terhadap perkara yang dilarang dengan karena adanya mafasid. Bil mafasid, karena apa? Disebabkan adanya mafsadat, kerusakan, bahaya. Nah, al wawu harfu atfin, alam harful jar, hada fi mahali jarin, isim isyarah fi mahali jarin. Isim isyarah fi mahali jarin, yu'alilu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhamma. Nah, yu'alilu karena dia terbebas dari nasab dan jazm. Al-fuqaha'u sebagai fa'il, yu'alilu, fa'ilnya marfu, tanda rafa'nya dhamma. Al-ahkam maful bihi, al-ma'mura sifat untuk ahkam. Biha ba harful jar ha fi mahali jarin, nam ba berikutnya ya harfu jarin, al masalih isim majrur, al wawu harfu atfin, al manhiya maktub kepada makmur, al manhiya ahkam makmura, ahkam manhiya, perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang diperintah. Al-ahkam ma'mura, hukum-hukum, yaitu maksudnya perkara-perkara yang diperintah. Terus al-ahkam manhiya, hukum-hukum yang dilarang. Nah, apa yang anda pikirkan, antum tahu? Al-ma'mura sama al-manhiya, kenapa enggak ada ta' marbutonya? Jadi enggak apa, kita lewat. Wa hadul usulil arba'ati al-mabniyyi 'alaiha jami'ul ahkam. Nah, wa hadul usulil arba'ati al-mabniyyi 'alaiha jami'ul ahkam, al-qiyasu. Nah, sampai situ kalimatnya. Baru dilengkapi dengan alladhi huwal adlu. Al-wawu harfu atfin ahadu mubtada marfu atau wawu isti'nafiyah. Wawunya di sini isti'nafiyah bukan harfu atfin karena kalimatnya tidak ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. 6. Salah satu dari pokok yang 4 yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Salah satu dari perkara pokok yang 4 al-mabni yi 'alaiha jami'ul ahkam, yang semua hukum dibangun di atas 4 perkara tersebut, yaitu dibangun di atas Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Yaitu apa? Al-Qiyasu adalah qiyas, ya khabarnya qiyas di sini. Adalah qiyas alladhi huwal adlu. 6. Ya, jadi ahadu mubtada dan dia mudhof, usuli mudhofun ilai, al-arba'ati sifat, sifat untuk usul. 6. Sifat untuk majrur, majrur juga al-mabniyyi. 6. Di sini al-mabdi sifat untuk arba'ah. 6. Baru ya. Ya, sekarang mengerti. Al-ma'muru, al-manhiya dan al-mabniyyi, dia di sini 6 sebagai sifat, sifatnya sifat sababiyah ya. 6. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa kasih tak marbutah. Al-mabniyyi 'alaiha jami'ul ahkam. 'Ala harful jar, al-ha'nya fi mahali jarin, jami'u sebagai maful bihi, bukan naibul fa'il, jami'u naibul fa'il untuk madni li'anahu ismu maf'ul ya'mal amal fi'il majhul, jami'unya sebagai naibul fa'ilnya, dan dia mudhof al-hakam mudhofun ilai. Kalau diganti fi'il majhul kita ucap wahadul usulil arba'ati 6 alati buniya 'alaiha, alati buniya 'alaiha jami'ul ahkam. Nah, itu. Karena fiilnya diganti dengan fiil majhulnya diganti dengan isim maf'ul, maka kalimatnya menjadi wahadul usulil arba'atil mabniyyi 'alaiha jami'ul ahkam. Nah, jadinya gitu. Nah. Apa itu al-qiyasu? Nah, khabar untuk ahad qiyas. Alladhi huwa alladhi isim mausul fi mahali raf'in, sifat untuk qiyas. 6. Huwa mubtada al-adlu khobar. 6. Al-wawu harfu atfin ma nam isim mausul mandi, isim mausul lagi, isim mausul lagi ya fi mahli wa ma yu'arrifu wahadul usulil arba'atil mabniyya 'alaiha jami'ul ahkami al-qiyasu alladhi huwal adlu wa ma yu'rafu bihi al-adlu wa huwal mizanu alladhi qala Allah ta'ala fi 6 al-wawu harfu 'atfin ma isim mausul fi mahli rafin mubtada yu'rafu bihi al-adlu. 6. Yu'rafu fi'il majhul adlu sebagai naibul fa'ilnya. 6. Dan fi'il dan naibul fa'il fi mahli rafin khobarnya. 6. Al-wawu harfa'atin huwa mubtada al-mizan khobar. 6. Alladhi qala Allahu fihi, alladhiya isim mausul fi mahali rafin sifat untuk mizan, qala fi'il madi lafzul jalal Allah, fa'il marfu tanda rafa'nya dhamma, fi'il dan fa'il silatul musul. Mana aitnya? Aitnya fihi pada ha, fihi pada ha, pada fihi itu. 6. Allah firmannya yaitu Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana. 6. Sekarang silakan di i'rab. 6. Siapa? Mana? Ada. Siap. Mas Tafian, siap belum itu? Mas Andit mau irap lagi? Ya, Allahu Rabbul Jalalah. Atau dibaca dulu. Allahu alladhi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allahu lahul jalalati mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Naam, ahsantum. Terus. Alladhi ismul mausul mabniun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in khabara. Naam, khabar, ahsanta. Anzala fi'l madin mabniun 'ala al-fath silatul mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Anzala. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Jawazan, jawazan. Jawazan. Dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa lafdul jalalah. Naam. Al-kitaba maf'ulun bihi manṣūbun 'alamatu naṣbihi al-fatḥatu ẓāhiratu 'ala ākhirih li'annahu ism mufrad. Naam. Bil ḥaqqi al-bā' ḥarful jar. Al-ḥaqqi ism majrūr wa 'alamatu jarrih al-kasratu ẓāhiratu 'ala ākhirih li'annahu ism mufrad. Wal jar wal majrūr muta'alliqun bi anzala. Bi anzala. Naam. Baik. Al-waw wal mizan al-waw harfu 'athfin. Al-mizana ma'tufun 'ala al-kitab wal ma'tuf 'ala al-mansub mansub. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Allah Rabbul Jalalah sebagai mubtada, alladzi isim mausul fi mahali raf'in khobar. Anzalanya fi'il madi mabni alal fathi wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Naam. Ya'ud ila lafzul jalala al-kitaba mafulun bihi mansub tanda nasubnya fatha. Al-ba harful jar al-haqi isim majrur wawu harfu atfin al-mizan ma'tub kepada kitab wa ma'tub ala mansubin mansubun misluhu. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, kalau damir mustatir yang selain takdirnya anta, nahnu, kita ucap jawazan ya. Kalau takdirnya anta dan nahnu, wujuban. Nah, kalau huwa dan hiya, jawazan. Kecuali fi'il-fi'il tertentu seperti fi'il-fi'il apa itu yang dia bisa untuk huruf jar, apa itu yang itu khola, ada, wahasya, atau juga fi'il-fi'il jamid yang untuk insya'udham atau insya'u madh ni'ma bi'sa. Nah, dan seterusnya ya, ada beberapa pengecualian yang wujuban tapi asalnya jawazan. Wujuban untuk fi'il-fi'il, untuk fi'il-fi'il tertentu jawazan, wujuban. Yang wujuban untuk fi'il-fi'il tertentu, selain itu kita ucap jawazan. Nah, ahsantum. Wa huwal jami'u bainal masailil mutamatsilati fi masalihiha, fi masalihiha. Naam. Dan di sini wawu harfu atfin huwa mubtada. Apa tadi yang baca? Wa huwal jami'u ya. Iya. Wa mubtada jami'u al jam'u afan. Wa huwal jam'u baina bainal masailil mutamatsilati fi masalihiha. Nah, dan kias yaitu mengumpulkan, menggabungkan antara perkara-perkara yang serupa pada maslahatnya. Au fi madhariha, atau pada bahayanya serupa. Bi hukmin wahidin, dengan satu hukum. Dikumpulkan, disamakan dengan satu hukum. Naam. Huwa mubtada al-jam'u khobar. Baina dorob al-masail mudhof ilai. Al mutamatsilati sifat untuk masail. Fi harful jar masalihi isim majrur, haknya fi mahali jarin sebagai mudhof ilai. Karena masalih mudhof, haknya fi mahali jarin mudhof ilai. Au harfu atfin fi harful jar madariha madari isim majrur fi fi, dan dia mudhof, haknya fi mahali jarin. Nah, bi hukmin wahidin ba harful jar hukmin isim majrur wahidin sifat untuk hukmin. Nah, wa tafriqu bainal mutabayyinatil mukhtalifati. Naam. At tafriqu matub kepada al jam'u ya. Naam. Baina mudhaf mutabayyinati mudhafun ilai. Baina itu dorob dan dia mudhaf. Kemudian lafadz setelahnya mudhafun ilai. Al-mukhtalifati sifat untuk mutabayyinat, dan sifat majrur, majrur juga ba harful jar ahkamin majrur bil ba. Mukhtalifatin sifat untuk ahkam, sifat untuk majrur, majrur juga tanda jarnya kasrah. Munasibatin sifat untuk mukhtalifah. Nah, bi ahkamin mukhtalifatin munasibatin. Lam harful jar kullin isim majrur di kulli, isim majrur bukan dibacanya kulli ya, dan dia mudhaf ahidin mudhafun ilai. Minha min harful jar ha fi mahali jarin. Nah, kita sedikit lagi ambil berapa, tiga garis kurang lebih. Mithalu ma maslahatuhu khalisatun minal ma'murati wa madaratuhu khalisatun minal manhiyat. Mithalu harakatnya satu, mithalu domanya satu, afan. Tidak tanwin maksudnya. Misalu, kenapa? Karena dia mudhof. Maknya fi mahali jarin mudhofun ilai. Nah, misalu di situ mubtada marfu alam terapi doma dan dia mudhof. Dan dia mudhof maknya fi isim mausul fi mahali jarin. Maslahatuhu mubtada marfu tanda rafa'nya doma, haknya fi mahali jarin mudhof ilai. Maslahatnya mudhof, haknya fi mahali jarin mudhof ilai. Khalisatun khobar marfu untuk maslahat. Naam. Mudhari khabar silatul musul untuk ma. Aidnya ha maslahatuhu, ha di situ sebagai aid. Min harful jar al ma'murat isim majrur. Wa madaratuhu wa huwa harfu atfin madaratuhu mubtada mudhof ha fi mahali jarin mudhof ilai khalisatun khabarnya. Naam, ma. Dan jumlah mubtada khabar ma'tuf kepada jumlah sebelumnya. Ini ma'tub jumlah kepada jumlah. Min harful jar al manhiyat isim majrur. Jumhurul ahkami syar'iyati. Nah, jumhuril ahkami syar'iyatil. Nah, di sini jumhur sebagai khobar. Misalu tadi mubtada ya. Mana khobarnya? Ini baru kita dapatkan. Misalu ma maslahatuhu khalisatun minal ma'murati wa madaratuhu khalisatun minal manhiyati. Jumhurul ahkami syariati. Nah, itu jumhur sebagai khobarnya. Contoh perkara yang maslahatnya murni dari perkara yang diperintah, dan perkara yang madorotnya murni dari perkara yang dilarang. Jumhur yaitu seluruh hukum-hukum syariat. Nah, khobarnya di situ. Yaitu seluruh jumhur, kebanyakan jumhur ya, kebanyakan hukum-hukum syariat. Nah, lalu dijelaskan dengan fal imanu wa tauhidu wal masalih masalihuhuma khalisatun fil qalbi. Al iman di situ mubtada, at tauhidu ma'tuf. Nah, masalihuhuma mubtada kedua, khalisatun khabar untuk mubtada kedua. Masalihuhuma dan khalisatun mubtada dan khobar menjadi khobar bagi iman. Fi harful jar al-qalb isim majrur wa huwa huruf atfin. Nam aruh ma'tub kepada qalb. Wa huwa huruf atfin al-badan ma'tub kepada qalb. Wa huwa huruf atfin dunia ma'tub kepada qalb. Al-akhirah huruf atfin ma'tub kepada wa huwa harfu atfin al-akhirah ma'tub kepada qalb. Naam. Wasyirku. Nah, ini baru dibaca doma. Wal kufru. Nah, wasyirku ma'tub kepada fal imanu, ma'tub pada iman. Ma'tub pada marfu' juga. Wal kufru. Nanti kalimatnya sama seperti tadi. Asyirku mubtada dia. Wawu harfu atfin asyirku mubtada. Wawu harfu atfin al kufru ma'tub kepada syirku. 6. Madaratuhu mubtada kedua. Mafasiduhu ma'tub kepada madaratuhu. Khalisatun khobar untuk mubtada kedua yaitu madaratuhu. Mubtada kedua dan khobarnya khobar untuk mubtada pertama yaitu asyirku. Ala harful jar al-qalbi isim majrur. Al-abdan ma'tub kepada al-qulub. Fi harful jar fi harful wawu harfu atfin fi harful jar dunya isim majrur. Al-wawu harfu atfin al-akhirah ma'tub kepada dunya. Naam. Ya, sampai situ cukup ya. Nanti wasitkunya mubtada lagi. Nanti jumlah ke belakangnya ma'tub kepada sebelumnya yaitu apa? Fal imanu. Jumlah yang pertama. Sama nanti i'rab ke belakang nih. Wasitku maslahatuhu khalisatun. Asitku mubtada pertama, maslahatuhu mubtada kedua, khalisatun khobarnya. Kemudian maslahatuhu dan khalisatun mubtada dan khobarnya sebagai khobar lagi bagi sitku. Nah, dan seterusnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Naam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Iya. Fathah, baca fathah. Al-ahkama. Ahkama. Tadi sempat ngecap doma tadi sempat. Ya, itu berarti salah ucap dan sering disampaikan dalam pelajaran. Terkadang kita salah ucap, mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalam niat hati. Karena sahwu, karena hilangnya konsentrasi, karena ini itu. Ya. Al-ahkama itu sebagai maful bihi. Ya, warqalu fikum. Diingatkan ya kalau terjadi seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Atau mengingatkan seperti yang barusan oleh Ustaz Abu Beda? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.